condo limau kasturi dan selasih hamba lurutkan. Tinggallah kampung, tinggal negeri, kerana kasih hamba turutkan. Buah bidang baiknya beli padi seberang, sayangnya lalang tumbuh melata sakit.